Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan tentang hak-hak saudara kita. Qala Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah, haqqur rabi, hak yang keempat, ala lisan bin nutqi, fa innal ukhuwah kama taqtadi sukut anil makruh taqtadi nutqu bil hubub atau bil mahbub bal huwa akhasul bil ukhuwah. Kata beliau yang keempat adalah wajib atas lisan untuk dia berbicara kepada saudaranya, karena yang namanya persaudaraan sebagaimana dituntut untuk diam dari perkara yang tidak disukai oleh saudara kita, sahabat kita, teman kita, dituntut pula tentunya sebagaimana dituntut untuk diam, dituntut untuk berbicara dengan perkara yang disukai. Bahkan inilah kekhususan persaudaraan. Artinya yang namanya teman, bersaudara, ya berbicara, ketemu, menyapa, ya tidak diam, bergaul, berbicara dengan perkara-perkara yang ma'ruf. Kenapa demikian? Li'anna man qana'a bisukut sahibu ahlul kubur. Karena orang yang dia selalu diam, maka ibaratnya seperti dia berteman dengan orang yang ada di dalam kubur, ya kan? Punya teman tapi diam. Begitu juga misalnya seperti teman kita yang di rumah, istri kita. Bagaimana rasanya kalau punya istri diam? Ini kenapa, sakit atau apa? Ya. Gimana rasanya kehidupan itu enggak ada pembicaraan, enggak ada senda gurau, ada berbicara. Justru itulah ukhuwah dengan adanya berbicara yang ma'ruf, bertemu, bersapa. Itulah persaudaraan. Wa inna ma yuradul ikhwan liyastafadu minhum la liyutakhallasa minhum. Karena yang namanya persaudaraan dimaksud dengan adanya persaudaraan adalah untuk mengambil faidah dari mereka. Iya, kita berbicara kepada saudara kita karena adanya faidah. Bisa ngambil faidah, apalagi teman kita, saudara kita punya ilmu. Masya Allah, sahabat kita berilmu. Ya, kita berbicara dengannya dalam rangka mengambil faidah. Bukan untuk apa, membiarkan terbebas dari mereka. Apa manfaatnya punya teman kalau tidak bisa diajak berbicara? Dan juga li'anna sukut maknahu kaful adza. Dan juga maksudnya kalau kita diperintahkan di dalam persaudaraan, persahabatan, dan pertemanan itu kita diam, diperintahkan untuk diam, maknanya adalah menahan untuk tidak mengganggu, mencegah dari mengganggu saudara kita, teman kita. Itu maksudnya diam. Artinya, di mana kita di saat diam yang tepat, dan di mana kita bisa berbicara di saat yang tepat. Itulah sahabat, itulah saudara. Fa'alaihi an yatawaddat ilaihi bilisanih. Iya. Wa yatafaqadahu fi ahwalihi wa yas'alu amma aradalah ويظهر الشغل قلبه بسببه ويبدا سرور بما يسر به. Maka wajib atas dia untuk menunjukkan kasih sayang kepada saudara dengan lisannya. Nah, menanyakan keadaannya, menanyakan tentang perkara-perkara kepadanya. Kemudian menampakkan sibuk hatinya dengan sebab saudaranya. Kalau tidak ada sehari, kemana sih pulan? Dan demikianlah Rasulullah SAW ketika habis sholat, sipulan kemana? Sipulan kemari tanya. Nah, terasa rindu kalau tidak berjumpa sehari saja. Itu namanya saudara dan sahabat. Dan menampakkan gembira dengan apa yang ketika dia bergembira. Nah, di dalam sahih dari riwayat Tirmidzi dan hadisnya sahih dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Hasan Al-Albani rahimahullah, idza ahabba ahadukum akhahu falya'lamhu. Apabila seorang di antara kalian cinta kepada saudaranya, maka beritahu, yaitu dengan apa yang kita dapati diajarkan oleh Rasulullah, inni uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Beritahu. Naam. Wa min dhalika ayad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Termasuk untuk kita berbicara baik kepada saudara kita, diantaranya menyeru memanggilnya dengan nama yang ia sukai. Ya kalau namanya Abdullah, ya panggil ya Abdullah. Ya kalau senang dipanggil dengan nama kunyah, dengan nama kunyah, misalnya ya Abu Ali, ya Abu Abdillah, ya Abu Umar. Ya, jangan dipanggil dengan nama yang dia tidak suka. Nah, panggil dengan nama yang ia senangi. Iya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, talathun yasfini laka wattu akhik, taslim alaihi idala kitah, wa tawassa' lahu fil majlis, wa tada'u bi ahbi asma'ihi ilaihi. Tiga perkara yang bisa membersihkan ya dirimu, artinya tidak ada pada hati kita kecurigaan. Nah, bersih, murni persaudaraan itu karena Allah, dan juga bisa menimbulkan atau menumbuhkan kasih sayang kepada saudara engkau, kata beliau. Pertama adalah ucapan salam kepadanya ketika bertemu. Dan berikanlah keleluasaan di dalam majelis tempat duduk. Dan panggillah, serulah dengan nama yang ia senangi. Iya. Kalau namanya Abdullah, panggil ya Abdullah, jangan lengkap, jangan dul dul dul. Iya, walaupun itu akrab memang. Iya. Atau nama-namanya yang jelas. Nah, namanya apa? Misalnya Ali, ya panggil dengan Ali, jangan li li li li. Nah, atau yang lebih bagus adalah yang diajarkan oleh Rasulullah dengan kunyah, ya, atau aba-aba, ya aba fulan, ya aba fulan, menunjukkan memang kita cinta kepada saudara kita dengan memanggil nama yang baik. Nah, dan itu adalah bukti kita telah menunaikan hak kita kepadanya. Demikian. Kemudian yang berikutnya termasuk mengucapkan ya, hak kita, hak lisan kita kepada saudara kita adalah antasna alaihi bima ta'arif min mahasini ahwalih indama yu'assir sana'u indahu wa kadzalika sana'a ala auladihi wa ahlihi wa af'alihi atafil khuluqi wa aqlihi wa hay'ati wa haddi wa hadhihi wa tasnifi wa jami'i ma yafrah bi min ghairi ifrat wala kadzib. Ini penting, yaitu memuji dia dengan perkara yang diketahui kebaikan keadaannya di sisi orang yang memang apa yang kalau dipuji berpengaruh kepadanya. Nah, kalau dipuji ada pengaruhnya sehingga semakin baik. Iya, dan itu memang kebiasaan adab yang baik di bangsa orang-orang Arab seperti itu. Masya Allah, entah kada kada kada wa ahluk. Iya, masya Allah si fulan ya, anaknya disebut, masya Allah seperti itu. Nah, dipuji anak-anaknya, keluarganya, perbuatannya dia, sampai akhlaknya, akalnya, keadaannya. Nah, iya, perbuatan semua yang membuat gembira saudara kita. Tapi perlu diperhatikan, tidak berlebih-lebihan dan tidak dusta. Ada orang yang memuji karena dusta, menjilat atau menghina. Ada orang yang dia memuji berlebih-lebihan. Nah, syaratnya tidak berlebih-lebihan dan tidak dusta. Masya Allah ya, ini udah hafalannya masya Allah sudah 10 juz. Barakallahu fiik, didoakan. Nah, masya Allah ya si fulan, demikian. Masya Allah sudah punya anak lagi lahiran, didoakan. Seperti itu. Dan ini adalah dalam rangka menjaga ya, keterikatan, kekuatan persaudaraan. Ikatan persaudaraan yang sangat kuat. Nah, sehingga terputuslah segala suudon, buruk sangka, ya, dan yang lain-lainnya, sehingga terjaga, terjalin tidak adanya nah kesalahpahaman. Ini semua ketika kita menunaikan hak-hak saudara kita dari sisi ini yang dijelaskan oleh beliau. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tafadhalu barakallahu fikum. Tafadhalu.